Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mauidhoh hasanah yang selanjutnya adalah yang akan disampaikan oleh guru besar kita, yaitu Al-Mukarram Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Pada panjenenganipun waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama ingkang kula banggakan, khususipun panjenenganipun akhina fillah putra guru kula panjenenganipun Sayyidi Syekh pengurus besar Nahdlatul Ulama Pak Kyai Haji Profesor Aqil Siraj. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi panjang umur, sehat wal afiyah, anggenipun bimbing Jumiyah Tarekah, Jumiyah Nahdlatul Ulama lan Jumiyah Tarekah. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Bupati Batang atau ingkang mewakili Bapak Dandim Batang, Bapak Kapolres atau ingkang mewakili Bapak-bapak instansi pemerintahan sipil TNI Polri ingkang selalu kita banggakan. Bapak-bapak pimpinan Nahdlatul Ulama, cabang Nahdlatul Ulama, ranting-rantingipun. Ibu-ibu muslimat, fatayat, IPBNU, IPNU, banseripun. Ingkang kula hormati panjenenganipun bapak-bapak dari Muspika, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Camat atau yang mewakili. Lalu ingkang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa sak perangkatipun, panitia penyelenggara dalam rangka Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ugi dalam rangka peringatan atau khalibun Kanjeng Ahmad rahmatillah atau Kanjeng sepuh Husain Sedo rawuh utawi Mbah Husain rahmatillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sangat pentingipun untuk memahami mahuwa ahli sunnah wal jamaah. Saya sangat merindukan khususiyahipun tentang cabang-cabang Nahdlatul Ulama ngantos dugi ranting-rantingnya. Semonten ugi Sa'afiyah, Husniyah, cabang-cabang Jumiyah Tariqah ingkang wonten Batang, mulai saking Subiyah. Kranten napa pengertian-pengertian ahli sunnah wal jamaah ingkang dipun wadahi khususipun wonten Jumiyah ingkang aswanipun Nahdlatul Ulama. Nyuwun sewu Pak Yakil Sirat, perlu kula nambahi sekedhik. Apa Jumiyah Nahdlatul Ulama niku mung hanya suatu organisasi slamoten tok mboten? Jumiyah Nahdlatul Ulama dasarnya akidahipun bahwa ahli sunnah wal jamaah. Nggih Bu, nggih. Niku Ahli sunnah wal jamaah niku saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melalui perjalanan yang masya Allah dari mulai Kanjeng Nabi ngantos zaman sak menten khususiyahipun menten Indonesia diwadahi didamelake tempat damelake rumah dateng panjenenganipun Mbah Kiai Hasyim As'ari. Saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki kula tak cerita kangge dasar. Kanjeng Nabi menika wau priyayi agung kang terpilih. Boten sekadar manusia biasa, nek manusia biasa kok terpilih penak temen. Wong milih dadi bupati mawon ya ana pendidikane, ana lulusane. Napa malih dadi para rasul lan para nabi. Aja maneh kok para nabi utawa para wa para rasul dadi wali pe ora gampang. Dadi wali niku nek nyerning atine sithik. Beda kaya dadi nabi, nek dadi nabi niku wajib balak, dadi rasul niku wajib balak. Kok umpamane dijaluki mukjizat niku kewajiban ngetokake krana kanggo dasar percaya sebab nek niku utusanipun Gusti Allah lan nabinipun. Anek wali niku ora. Ning ana kalane dadi kuwi kewajiban ngetokake karomahe. Lho niku. Sebab nabi-nabi ingkang para wali ingkang kaya contone Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Al-Badawi, tokoh-tokoh para a'immah ingkang terdahulu niku dadi memperkuat imane wentenipun karomah menika wau kanggo nulungi awam. Kangge nulungi tiyang awam. Nang Quran disebutake Nabi Isa nguripake wong mati. Nabi Musa bisa mbelah segara. Kanjeng Nabi sekaligus nguripake wong mati loro. Ora tanggung-tanggung. Sing percaya mukjizat, sing imane pun dadi. Ora mikir dawa langsung mawon amantu billah. Ning barang mriki ake terkadang apa iya apa ora karang wong awam. Utawi karomah-karomahipun para sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani utawi sebadanipun sing keparingan karomah sing ageng bisa nguripake wong. Terkadang wong niku rahake Allah Taala nguripake wong. Mosok Syekh Abdul Qadir Jilani kok iso nguripake wong. Lha ya kena-kena mawon nek Allah Taala maringi ora ana sing sulit kok. Kok digawe angel belek kering Allah Ta'ala rono sing sulit abeh gampang jomane kok ngurip ke wong ngawi langit tempo tiang rono sing angel lo ngawi swargo begitu hebatnya tanpa desain apa dadak takon karo akal takok karo insinyur swargo rono. Allah Ta'ala kersa nggawe kun dadi ora ya ora ana sing angel. Mboten wonten sing mustahil mungguh Gusti dipelekake marang Allah Ta'ala. Lan dipelekke ring awake dhewe aku tak takok awake dhewe kuwi bisa apa? jenengan contoh niku diwelehake karo Allah Taala bendina ning belum tentu semuanya sadar. Diwelehake bendina tinggal sadar dan tidak. Apa buktine jenengan bendina niku dahar mbuh puung mbuh makanan kecil mbuh sing dadi pokok kaya dene sarapan makan siang makan malam. Begitu jenengan juga sego didahar plek dimamah dilek les aku tak takon badane dilek kuwi bisa-bisane apa? Apa bisa ngatur sego kuwi mau pek dadi daging kabeh? Aku tak takon. Wenangi Allah Ta'ala niku sekul mlebet dilek-lek sedelok maneh metu si utuh sego gampang ora ana sing angel. Kok iso dadi darah, bisa dadi darah putih. Sing hebat malih wonten malih, penyakit apa bae. Dalane mau loro tok ngobatane. Nek ora disuntik nguntal obat. Penyakit flu metune cangkem. Tutup antibiotik ngombe nek cangkem wabeh nek ora infus utawa suntik. Niki sing kula ajib niku sepele mawon niku pil sing mlebu ning jero weteng niku iso ngerti sasarane. Lah kira flu nek candhek nang mbek kene iki padahal mlebu ning weteng kabeh. Lah niki kapsul jeret kaya kuwi sikile abuh jare ngunjuk nggo antibiotik. Lah kok ngerti antibiotik ini ku wau diparingi ngerti dening Allah Taala. Sikile sing abuh margo infeksi kempes. Niku kok iso mlebu ning darah. Padahal mlebu siji tok kabeh cangkem. Sing kula takoni badane mlebu bledeng niku iso ngatur napa sampean kalian kula? Rana sing sanggup wis tawakal Allah temenanan wis badhe diwutuh ora pak wutuh masa borong wis dilek. Lah nek pun ngoten iku kekuasaane jenengan ten pundi? Rumangsa kuat, rumangsa bisa, rumangsa kuwasa, rumangsa kula tak takon ngatur sego sak kepel sing wis dilek bae ora iso. Niku mboten diwelehke bendina karo Allah Taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tetes menawi Allah Taala ngresake niku ora ono sing angel. Wali fulan iso nguripake wong, wali fulan bisa nguripake wong. Lha niki. Wentenipun karomah kanggo memperkuat. Oh nek kaya kuwi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani iso diparingi karomah, biyek sadurunge Kanjeng Syekh kuwi ana sahabat bisa duweni karomah. Ah iya, ah bener jebule ah. Apa maneh ceritane para anbiya sing nang jero Quran? Oh, bener jebule. Wis tambah yakin aku ki wis yakin. Tapi badane ngrungu kramate Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al Jilani bicara wali gedhipe diparingi karo masing semonten napa malih para nabi lan para rasul. Engkang mriki akeh malih, engkang mriki akeh malih nggih kathah. Kanjeng Nabi kebesarane Kanjeng Nabi disakseni dening Allah Taala ingkang nyiptake Kanjeng Nabi dibuktekake ngangge Quran. Niku bagian Quran termasuk bagian tanda bukti penyaksianipun Allah Taala kedateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didetekake dening Allah Taala wong sing ngerti banget ngerti apa onone sing nang jerone Quran. Ora pati-pati Allah Taala dawuh kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lha sing dikongkon ngucapake fattabi'uni ku sapa nek ora ngerti karo Al-Qur'an? Kok muni Kanjeng Nabi kongkon menyampaikan Quran tok ngantar wahyu saja sudah selesai. Penak temen. Lalu definisinipun fattabi'uni ten pundi? Padahal kalimat fattabi'uni ten mriki dijamin Sopo sing diperintahake dening Allah Ta'ala dawake fattabi'uni, nek seliramu kabeh padha demen marang Allah Ta'ala, ikutilah jejakku. Jaminane sing dawake ikutilah jejakku dening Allah Ta'ala apa? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim. Kanggo sapa? Kanggo wong sing diperintah dening Allah dawuhake fattabi'uni. Ar-Rahman allamal Qur'an, khalaqal insan allamahul bayan. Sapa? Kanjeng sing diperintahke dawuhake fattabi'uni. Ora cukup niku tok, ditandhesake dening Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Lah wis luar biasa. Boten dialem dening Allah Ta'ala margo ilmune, margo niki makome, boten, tapi dialem margo akhlake wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sapa sing dialem dening Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim? Nganggo mukhatab malih ora tanggung-tanggung. Sing diperintah dening Allah Ta'ala dawuhake fattabi'uni, jejak, ikutilah jejak. Kulau kanal bahru midadali kalimati rabbi ila akhiril ayat. Umpamane kok si lautan iku mau didetekake tinta kanggo nafsirake Quran, ora ana sing mampu, entek amblas banyune, entek mangsine, entek kolame, ora bakal mampu nafsiri Al-Qur'an. Sedengke Al-Qur'an kalimati rabbi diturunake dateng sinten? Dateng Kanjeng Nabi. Ya wis ngungkuli wong lautan mau dedeke tintane ora mampu. Kalimati Rabbi diparingake dateng Kanjeng fattabi'uni, kongkon menggali ingkang benten kalimati Rabbi. Lho mana contohnya ke Kanjeng Nabi malah sing pendapat Kanjeng Nabi itu kan diangkat Rasul hanya untuk menyampaikan Quran saja. Lho orang roh jerone seolah-olah lah dikilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Quran karo hadis, Quran kalian Kanjeng Nabi menyaksikan apa yang dipun ciptakan dening Allah Ta'ala. Sinten? Para sahabat. Para sahabat Kanjeng Nabi, Quran nyakseni wentenipun para al ulama. Innama yahsyallahu min ibadihil ulama, Kanjeng Nabi ngangkat al ulama waratsatil anbiya. Loh saking mriki, saking menyaksikan zaman ikut menyaksikan periode per periode menjaga kelestarian Al-Qur'an terus sampai sampai ing zaman sakniki. Lah kok ora percaya karo ulama-ulama biye? Perkembangan ilmu kang wau sampun dipun terangaken luar biasa. Dari dunia ilmu fikih, wajib 70 madhab dadi 12 diseleksi. Sing nyeleksi dudu pangkate kula lan sanjenengan. Apal hadis 10 paling durung 10. Wis ngomongnya nyalahke mrono, nyalahke kene kaya bener-bener dhewe ta. Padahal modalnya pas bandrol cara rokok ya niki lah paling ayatnya ya muter sing diubang-ubang ya kuwe bawis mesti kaya kitiran mubang-mubang dan berikut. Tapi nalikane ditakoki bayan mantik menahune sorofe ngoten bunder lah niki lah. Lah ulama-ulama kita itu yang paling boten sing ngarani duwe gelar al-faqih. Nek Indonesia niku Masya Allah banget takdime karo para wong ahli ilmi. Bisa ngadusi wong mati, bisa nyolati wong mati, bisa nalkin, terus ngimami tahlil, penak kiyaine urung teko. Padahal maca kitab, kitabe kitab jawan mawon. Sing wis digelar tinggal ngemplok cara barang niku. Alhamdulillah marga cintanya kita semua kepada min ahli ilmi cepat yang tigang wau mendapat gelar kiai pun mengku iso ngumpulke wong sithik pakane seragam wis gampangane kaya pengajian pripun niku nggih hebat pakane seragam kabeh ustazah dudu ustazah. Ustazah auzubillah. Gampang niku. Marwanten malih bisa ngumpul ustaz. Ya bahasane cangkeme dhewe-dhewe ora padha. Bamuni auzubillah ni cara nyong sing kene auzubillah. Nah cara wong daerah kidulan niku sebagian ngangudu. Lah sing bojone zae dong diwaca dal dal diwaca zae dong auzubillahi minasyaitonir rajim auzu. Macam-macam. Niku lah. Tapi beliau-beliau yang dipanggil al-ustaz, napa malah nganti darajatil alamah. Sing arane derajat fikih tok niku kudu hafal 2000 hadis. Rubuk minal Quran niku kudu hafal. Napa malah nek mung dipanggil alamah niku hafal Quran. Ora-orane 4000 hadis niku lenyeh hafal. Lah nek dhewe ditakoni bagaimana Pak Habib kalau itu anu halal atau tidak? Pendapat saya kira-kira lho, pendapat saya ngucekelan. Kira-kira dadi patokan. Lah. Durung tekan makomati ahlil fatawi kira-kira niku pun klebu lahan. Guyonan. Tinggal ngomong pe aku ora iso takokno karo kiye bulan pe dudu bidang kunyong maaf bae nyong ora mudeng takut gengsi terkadang menurut pendapat saya itu kira-kira ya tidak boleh itu es kira-kira jadi hukum akhirnya hukumnya kira-kira terus lah niki lah lah ulama-ulama kita tidak begitu sehingga buat penanya itu luar biasa dari segi madhab empatnya dalam segi tauhidnya seperti Al-Imam Asy'ari, Imam Maturidi dan sebagainya tafsir-tafsir dari mulai tafsir Jamal, Syarah Sawi, Sawi ini pun Jalalain nanti Mafatihul Ilahiyah tafsir Ibnu Katsir, Ar-Rawas wah seabrak-abrak nopo malih Imam Syekh Tontowi kitab pinten 50 lebih 50 mujallad tafsir Al-Qur'an dari satu segi ilmu tentang akidah, ibadah, ubudiyah nganti ilmu pengetahuan yang luar biasa dhewe urung sempat donggali. Makanya kalau kita berbicara tadi yang dipun terangake panjenenganipun Bapak Kiai Akhil Sirat sebetulnya kita introspeksi ke dalam lah yo awake dhewe sebetulnya kok urung apa-apa. Ya Allah isi kalah karo wong mati. Isi kalah karo wong mati. Urip mati ini pasti iso makani wong. Apa maneh uripe? Kulo kagum satu aulia. Ingkang namipun Syekh Jumadil Kubro. Di zaman Brawijaya kedua, patihnya Gajah Mada berbeda faham, berbeda agama. Tapi kalau Syekh Jumadil Kubro bisa mendapatkan kepercayaan, mendapat tanah luar biasa untuk pendepoan dalam dunia pesantren pada waktu itu, siapa yang memberikan Gajah Mada? Rajane sinten? Brawijaya kedua sing terkenal Hayam Wuruknya. Diteruskan sampai ke Ibrahim Asmoro Kondi, sampai Ampel Dento. Itu tanah dari siapa? Lho kok iso urip bareng iso rukun kompak luar biasa padahal beda. Lah niki lah. Luar biasa. Dan diteruskan oleh regenerasinya. Generasi yang generasi itu tidak mengecewakan para leluhurnya dari mulai Syekh Jumadil Kubro anake rolas dadi kabeh. Mulai turun Maulana Ibrahim Asmoro Kondi wanake telu dadi kabeh Maulana Ishaq Wali Lanang Syed Alil Murtado Kanjeng Sunan Bedilan lajeng panjenenganipun Syed Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel. Ora ono siji anake sing ora dadi, kabeh dadi kabeh. Kembali dateng Sunan Ampel mengandam. Anake Sunan Ampel ora lanang ora wadok, dadi wong sing luar biasa. Siji Dewi Asikoh sing wadok, ayu luar biasa, waliyah apal Quran, jago ilmu hadis, garwane Sultan Abdul Fatah Demak. Niku. Kula tak sebutke putrine sik, mantune Sunan Ampel ben weruh. Engkang nomor kali Dewi Ruqayyah, garwanipun Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, nak dereke. Nomor tiga Dewi Mutmainnah, binti Imam Ahmad rahmatillah, garwane alim-alime para wali songo nang zaman semonten, alim-alime wong zaman napa wali-wali songo nang zaman semonten. Sinten? Asyid Abdurrahman Ar-Rumi. Niku terkenal. Orang ana sing ngungkuli kealamahanipun nang zaman niku patokan nang zaman semanten, sami ing zaman Malik Ibrahim ingkang asma Maulana Abdul Ghafur. Niku nek napa-napa Malik Ibrahim wis mepet takone kan dateng Maulana Abdul Ghafur. Ning Maulana Abdul Ghafur pada waktu itu bahasa daerahnya kurang lancar. Sehingga dakwahnya margo faktor bahasa diwakili dening rayine Maulana Malik Ibrahim. Putrane Imam Ahmad rahmatillah ingkang nomor sekawan Dewi Hafsah, didhaup dening Syed Ahmad bin Yahya Al-Jamani. Sayyidah Hafsah ingkang nomor gangsal Dewi Aisyah, garwanipun Maulana Syarif Hidayah Allah. Lha wong mantune wong top-top kabeh. Niku sik mantune. Dadi bisa milih penerus untuk regenerasi. Lah sing kakung, sing barep, putra barep ipun Sunan Ampel niku ahli gending, ahli sastra, pujangga, ekonom, bukan seorang muter tasbih tok niku ora, ekonom. Aja dianggepe pahaman nyun sewu nek muni wali songo pikir bayangane serobanan raine mencorong nang nyekel tasbih tok ora dagang. Hingga nek wong sak sumpamane lho umpama nek ana kiai dagang niku kaget. Ana kiai iso nyekel dagang, buka perdagangan. Wis kiai kuwi cekelane tasbih kowe ninabubuk arane. Kiai wis ngurusi langgar bolak-balik, langgar tasbihan, la ilaha illallah. Boten ngoten. Beliau seorang usahawan tapi jago dalam dunia ilmu fikih dan tasawuf. Sing selalu kantongnya bolong. Ora tahu kantongnya rapat, fuqara wal masakin dijamin kehidupannya. Dan kitab sejarah wali songo dipuntulis dening Sayyidi Syekh Abdullah bin Nuh Bogor, dipunterangaken bapak pendiri Al-Aitam pertama, rumah yatim maksudnya ngoten niku Sunan Derajat Syed Hasyim atau Maulana Qasim. Lha niku sing nurunake panjenenganipun Sunan Nur Rahmat Sendang Luwur. Sunan Rahmat Sendang Luwur kagungan putra Sayyidi Syekh Abdul Qadir, kagungan putra Sayyidi Syekh Abdul Qahir. Adipati gampang. Gadah putra panjenenganipun Aryo Hadiningrat Keping Sepindah. Kagungan putra Aryo Hadiningrat Keping Kalih. Kagungan putra Raden Bukuh. Raden Bukuh kagungan putra Raden Husain Rahmatillah, Raden Among Negoro Bupati Pekalongan pertama. Nang zaman jeng Sultan Agung asale Bupati Pesuruan. Gadah putra Jayeng Rono Kaping Sepindah Bupati Wiroto, kagungan putra Jayeng Rono Kaping Kalih Bupati Wiroto ingkang nurunake panjenenganipun Mbah Husain atau Mbah Ahmad rahmatillah Bupati Batang. Jadi bupati mriki niku dudu bupati asal bupati jabatan ya bupati ya ulama. Kabeh putrane hampir dadi wong sing luar biasa. Contone Kiai Isa utawi Raden Kentol sing mlayu ten Wonosobo njawab wong Sadirja sing mlayu ning Wonosobo dalam dunia pertempuran perlawanan terhadap penjajah. Kuburane sebagian ten Ketinggring wonten daerah Wonosobo. Berapa ulama-ulama Batang turunan Bupati Batang sing ngungsi dalam membuat pertahanan yang luar biasa wonten daerah Wonosobo. Turunane Mbah Sedo Rawuh. Kula ora jari, kula niliki mriko. Makame isih tenger gedhe ya, antik. Luar biasa. Dereng saking bangsa sayitipun mantunipun para bupati khususipun Batang, kaya ta putranipun Said Idrus ingkang nama Habib Hasyim Al-Ba'bud, Habib Hasyim bin Yahya, wenten malih pinten-pinten habaib, sih trah Batang sedaya makame wenten daerah Wonosobo. Kalian sak putra, putranipun sebagian putranipun Mbah Kanjeng Sedo Rawuh. Lho niku sejarah. Dadi nek muni Batang kados ngoten ana pengajian apa maneh kok gelem memperkuat nahdlatul ulama ala ahli sunnah wal jamaah ya ora heran nyong. Wis wae. Terus keumpamane NU temriki niku gumelar wong ahli thariqah luar biasa gumelar. Wah, top niku luar biasa. Apa maneh wontenipun khitah, dudu khintah, dudu. Lho niku tiyang nek muni apa ngembosi NU niku ora usah ahli sunnah, ora usah NU, NU nan sing penting ahli sunnah. Eh, seliru niku. Oke. Dados sampun sewajarnya layaknya kula kagum dhateng putra-putra ingkang kula sebutake. Berarti beliau telah berhasil wontenipun napa ingkang dipun terangaken dhateng Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum nar. Berusaha. Yang kedua, panjenenganipun bisa mencetak regenerasi generasi umat, generasi bangsa. Siapa? Tidak mengecewakan para sesepuh para leluhurnya dari dunia ulama dan dunia pertokohan yang ada di Indonesia ini. Apakah kita mampu bisa meneruskan para pejuang-pejuang para beliau yang telah meninggalkan kami? Cermin untuk kita, teladan untuk kita. Apakah kita akan menjadi keturunan para beliau ataupun keturunan bangsa ini? Orang yang mengecewakan orang kepada para leluhurnya, para sesepuhnya, aku ora butuh jawaban, ora perlu tunjukkan perilaku. Nah, kakek jawab muni ora, kakehan. Tunjukkan kalau tidak akan mengecewakan para sesepuh kita. Galang persatuan ini, galang kesatuan ini. Rapatkan jajaran yang akan merusak keutuhan NKR. Seru sidik NK sidik maneh nek ngomong NKR ya wis do males. Iki negarane dhewe Bu Pak. Nek ora sampean kalian kula sing jaga utuhe sapa? Apa Pak ngundang londo maneh apa? Hah? Cukup Prabu 350 tahun. Nek sik ora kelingan rupane wis kelalen karo 350 tahun rupane. NK. Yang seru. NK. Ngono. Mlempem. Kekuatane jenengan kados ngoten niku ngungkuli nuklir karo kendali. Berarti hebatnya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia. Umat beragama di Indonesia begitu fanatiknya terhadap negaranya. Kalah niku kendali nuklir kalah. Ora wis kono duwe nuklir kendali. Jare wong Madura dor dinah matek desah, dore ning kene matine ning kono karepmu kowe. Tapi kekuatan keutuhan niki sing luar biasa. Rapatkan jajaran umat ini, rapatkan jajaran bangsa ini. kaya apa senenge para sesepuh, para leluhur kita yang di dalam kuburnya ndelokke bangsa rukun kompak luar biasa. Kaya ngopo nangise sedihe sing padha nang jero kubur krana ndengok bangsa niki mudah ditawur, ditawurkan. Mudah dijeblokake. Lah niki kita izin, Pak. Izin, sabener izin. Kewali songo, aku ora pak cerita kowe pak ingkar ziarah kubur karepmu ora ya kono ya kowe, tapi mripat kenyataan ini ndak bisa kita pungkiri. Tak wolak-walik sering tak ulang-ulang supaya bek melek. Contoh ke ziarah Wali Songo, kabeh kuburane Wali Songo lingkungannya rame, wong dagangan luar biasa, masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Wis mati 400 tahun ono sini 500 tahun. Sunan Ampel, sik nang tempat kota Surabaya, sik nang tengah kota, ono mencil kuburane, nek cara kene ono bodro, Sunan Muria manjat gunung kaya kae, sing ziarah bendino puluhan bis, durung nek kliwon, manjat dilakoni, tur wis sepuh-sepuh bejane rembetan. Dari apa? Dari kecintaannya luar biasa. Dagangan nang kono rame. Lah kira-kira nang kono ono ra ono Sunan Muria nang kono Pak tekan kono. Sebab didengok apa? Paling rekreasi, stilok bar. Tapi bola-bali mendino ono sing ngajak ring rombongan Sunan Ampel, Sunan Muria dan sebagainya, kok ora ono bosen-bosene ziarah Wali Songo. Ajib niku. Bali yo nang kene tuh Pak tuku kopi asing model niki mau tentu ku nggih kathah. Pak tuku tas beseng api kathah. Tapi nek tuku nang nampel kok beda. Tuku kadek Muria kok beda. Duwe rahasia apa sak benere? Dadi kula tak pikir-pikir niku wong nang jero kubur semene taun wis mati sih iso ngrukunake umat, iso ngrukunake bangsa. Isi iso makani sing urip. Lah sampean kalian kula cara kasare wong Pekalongan kuwi kandha muni bedegisan merana mrene makani tangga ora iso. Nyekolahke tangga sing anake tangga sing yatim, sing ora mampu wis setengah mati. Berarti kalah karo wong. Kalah karo wong. Ya Pak eling, Pak inget, Pak ora masuk bodho ngono. Nyong pengin ngumpulke ulama atau ke kanca-kanca kangelan. Kalah karo wong mati. Bah masjid rawuh ngumpulake mengi-mengi kok sik do jegoan, sik ngrungokake khol. Kepara dundang tiga karo mae sing dikholi diketuk dening Allah Subhanahu wa taala. Lah nikilah wenten rahasia besar yang luar biasa. Wentenipun dalu kumpul kados ngoten, kaya apa nek nang Batang khususe umum Indonesia. Khususe Batang. Hall gedung dawa kebek, hall sedo rawuh kebek, durung ana bodro, durung wali-wali liyane. Niki jenengan ikut andil melestarikan sejarah, ikut nguri-nguri sejarah agama atau sejarah bangsa. Iki nek wis ilang jenengan kaya kula kabeh ora duwe bukti sejarah. Apa maneh nek situ-situ sing semulai dibabat umpama. Kula takon umpama. Ya Allah, kaya napa? Nyun sewu. Bukti ini Indonesia nanti ono Wali Songo. Generasi sing tak teko ora ngerti. Umpamane kok nganti ilang kuburan Wali Songo niku pripun? Lho kok keduren be ana sing mbek kene bae Diponegoro, Kyai Mojo, Senrot Prawiro Dirjo dan tokoh-tokoh yang lain seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Ahmad Dahlan, Umar Said Cokroaminoto, Bapak Jenderal Sudirman dan lain yang kemarin boleh dikatakan walaupun dhewe ora menangi urung suwi zamane. Aku ndengok omahku dhewe pengin ana duwe gambar Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, Senrot Prawiro Dirjo kok hampir ilang. Hampir hilang. Kenang pengajian nang nyong kene muni dina Jumat kliwon rame isine potrete potret tok kaya monopoli. Potret habaib liya kiai piarang-arang potrete. Lah mbok iya dodolan nang kono gambaran gambare lukisane Pangeran Diponegoro sing luar biasa gagah Ki Mojo Sentot. Lah mbok iya dipasang ning kono. Untuk mengingatkan kita. Lah nek wis dhewe kepaten ngobor, kepaten sejarah. Kula kuwatir, maaf, nyun sewu maaf. Mungkin 100 tahun sing Pak teko generasi ini dewi kim kemerdekaan bangsa kita ini mbuh ngerti mbuh ora niku kula prihatin. Jangan-jangan nanti khawatir apa Indonesia kok dijajah temenan apa ora sih. Lah niki nek pun penyakit iki tumbuh karena apa situs sejarah ilang. Situs sejarah ilang. Coba umpamane coba kita lihat jebule yang memerdekakan ikut andil besar bangsa ini merdeka dari belenggu penjajah luar biasa kayak Diponegoro Islam Singamangaraja si Singamangaraja nang wae Batak wong Kristen jebule ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini belum di Bali lain kita melihat tokoh-tokoh itu. Ternyata kebersamaan itu sudah maujud dari dahulu. Dewi bisa nerusake apa ora? Coba. Itu satu contoh. Di gambar-gambar niku anak-anak kita kepaten obor hampir tidak mengerti. Pemane nang sekolahan nek ora salah, sejarah Diponegoro semerwe perjuangan 1825 sampai 30 terus sing ketotok sedo tahun sekian wassalam. Terkadang ono pendapat coba Diponegoro kuwi nek ora tanahe dhewe ora diuthik-uthik masa brontak. Karang apa lurus salah. Sebab itu boleh-boleh saja wong ngarani sebab. Munculnya sebab adalah suatu kesempatan. Dengan yo coba tanahe Diponegoro dhewe nek ora dianu ya ora. Bocor cari Diponegoro katik cili bagaimana jiwa perjuangannya belum yang lain-lain yang lebih mengkhawatirkan nanti kalau ke depan negara ini dewi ini merdeka hadiah orang ngerti perjuangan dan bagaimana kiai-kiai sepuh dahulu membangun pesantren perjuangannya kiai-kiai dewi biyak kena duniknya kiai-kiai ini dewi sugih kabeh ini nyong malah kewale nyong pengajian diamplopi kiai dahulu ndak ngamplopi guru kula Mbah Ki Abdul Jamil Bunten Mbah Ki Said Gedongan yang ipun Kiai Said Akil wali minal aulia illah Kiai Said Gedongan kabeh nang zaman semono Cirebon iku Kiai Soleh Mendokrep Ki Abdul Jamil Buntet kiai ini tapi nak nyebut Mbah Kiai Said Gedongan Wali Said Gedongan siji dewi lho dia Kiai Soleh Bendo Kerep Tanai Sabrak-abrak Ki Abdul Jamil Buntet Mbah Wali Said dan Ki Abdullah Kiai Johar Balerante Ki Mas Duki Mbah Ki Harun Kempek aja dianggap wong melarat santri ini sabrak-abrak sing gandul karo kiai niku pirang-pirang jaman kula mesantren ten Mbah Yai Kaukab Mendung Rep mawon sing santri orang wongkos polos tomo niku ana 50 santri dipakani sandangi itu perjuangan ulama-ulama dahulu itu begitu itu kula ngomong saking mengatakan kalau kita tidak mencatat sejarah-sejarah para pendahulu dewe bakale kepaten obor saking mekaten maksir lusin ini hikmahe khol ini kita beri ini pentingnya khol tulung ini tugasnya cabang Nahdlatul Ulama lan Subyah batang niku catet tono pinten-pinten ulama al aulia khususnya ingkang dosa semare ake wenten batang nek bisa nggawe buku cilik Ratibul Fatihah Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, terus ngisore aja tinggal dure wong loro dhisik ngisore yai-yai Batang. Mengko sing Pekalongan duwe buku catatan cilik maneh nyur kiai-kiai Pekalongan, habaib-habaib Pekalongan. Nah, habaib kula mboten cerita wis kakean sejarah akeh. Tapi kiai sejarah sing ilang kathah. Margo anak putune nyun sewu sebagian ora telaten nulisi. Ditakoki mbiyek bapakmu ngajine nang ndi, gurune sapa bae? Nyong sing loro siji tok kowe. Padahal mbiyek bapak pesantren ning kene. Lah kiai ini sapa? Mbok kowe nyong klalen. Kuwi sik nang kowe anake klalen, lah besok nang putu apa? Apa ora baik klalen? Lah niki lah. Catet mumpung. Niki kena nggo Ratibul Fatihah. Kirim ke cabang, eh kono MBC tipu tike, kono kanggo muslimat, bek weruh sepuh sepuh Batang. Ora kepaten nobar. Alah kowe mesti tekan apa ora? Alah aja ngurusi tekan karo ora tekan kirim surat ora tekan ya bali kok angel temen sih ah. Wis kaya niku. Aja digawe angel sing ora anu, aja gawe ribut. Lah niki lah. Niki mau kula hanya menguatkan saja bagian kecil saking kula napa ingkang sampun dipun sampaiake. Mugi-mugi wontenipun khol menika wau dados sebab temurune rahmat, temurune barokah, memperkuat akidah ideologi kita semuanya, fanatik kita di dalam akidah kita ala ahli sunnah wal jamaah, fanatik kita terhadap bangsa kami, bangsa Indonesia, dan memperkuat, memperkokoh nopo kesatuan persatuan al-ukhuwah Islamiyah, al-ukhuwah wantoniyah. Saya yakin dengan sebab ukhuwah tali silaturahmi akan menangkal kabeh temurune bala. Saya yakin. Lah wong nang zaman Kanjeng Nabi ono sahabat umure tinggal setengah wulan nek mboten salah. Karo Kanjeng Nabi mirsani iki umure setengah wulan mana digotong nggih wong. Akhirnya Kanjeng Nabi ngertos dijak silaturahmi jaluk ket nomor mertamu mriko silaturahmi jaluk ngapurane sing akeh le mbok dawono kesalahan kule aku tungake le peteti wong bener husnul khotimah indal maut setengah wulan malah malaikat Izrail ora teko Kanjeng Nabi iki wong umur tengah setengah bulan akhirnya mesti Sayyidina Jibril rawuh matur ya Rasulullah niku umure ditambahi dening Allah taala margo jenengan ngajak tiang wau silaturahmi lan iki lah termasuk silaturahmi ini ngateni bisa menangkal ing rasa urusane pati insyaallah nek niki terjalin al ukhuwah temenanan insyaallah balak sing bakal temurun ten negara kita niku tertangkal semuanya hilang insyaallah Allahumma amin. Tapi nek pingin balak wis awe-awe kaya wong munuk kowe beluntap-luntup tinggal ngene tok brol yo ketukno kono pecah belahe terus kepe terus ya mengko bumi kene rasane digoyang ora meden-medeni. Engko gunung-gunung akeh sing masuk angin. Pingin. Lho kula takon pingin. Nek pingin ketoke pecah belahe terus bae ayo terus kono. Ora suwi deloken mawon. Kula mboten nyepatani mboten. Angel ditangkal dungone. Tapi coba kita mau menangkal segala bala apa yang akan menimpa kepada kita, insya Allah dipunangkatin dengan Allah Ta'ala margo payungi tali silaturahmi. Kirang langgung cepat semata nuran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada acara yang terakhir yaitu doa penutup. Kami mohon kepada Al-Mukarram Kyai Haji Ahmad Soleh untuk menutup doa. Dumateng panjenenganipun wekdal lan panggenan kawula semanggahaken. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika salik. Allahumma salatun tujina nafat wa taqabbalna fi jami'il hajat dhuhra wa tuballighuna bi sunnati al-khair wal bil khayr wa tamamat. Allahumma ahyina makanat al-hayatu khairana wa tawaffana rifatu khairana. Allahumma salka imanan zaiman khalisan yubashir qurbana wa yaqinan sotikon khatana la musibana illa ma qadamtahu lana rudina usam damrana. Rabbana atina bladun karamah wa hayyana rada. Rabbana aftah banakum min abinakum salimna muslimin salimna wal muslimin salimna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya khasanah wa bil akhirati khasanah wa qina adhaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ma bi'ma dzalik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Muhammad. Thank you. Sonar.